Hilang tetapan begitu jauh kau melangkah. Seusaha baik adanya namun dia yang kasih warna. Seakan waktu jadi mimpi buruk, antar saat terpuruk. Terlena deng materi kau pu hati dia yang bujuk. Dan setahu tak seimbang bila mungkin sadampingi. Seakan sealasan dari hilangnya pelangi. Paksa satu out, setahu pasti darout. Sesapa kau telah menyaut, hati kau buang di laut. Dan bila mana kau tersenyum pasti saja ria. Depu harta merindukan lupa yang setia. Dan bila mana jika kau jenuh, selalu ada saat kau butuh, yeah. Menyesal kau setahu jika cinta kan berakhir. Sa ikut kau pun mau jika ingin dia yang hadir. Dan sapu kekurangan jelaskan sebahwa satra pantas miliki kau yang sangat sempurna. Kau bahagia dan lupakan sah karena dia. Kau tinggalkan sah yang setia, itu semua karena dia. Maafkan saya yang tak sempurna. Maafkan saya yang tak berguna. Mungkin masih kurang yang saya kasih, tapi ya harap kau mengerti. Kalau saya kosong sama sekali, segala ada saya sebalik. Tapi siap kau sejat sampai. Padahal dulu bye bye bye, sekarang kau seputar balik balik. Kau lupakan yang saya berikan, kau tinggalkan semua kenangan. Dan saya berharap malam ini habis, meski sayang harus menangis. Dan kau buka lakuan yang egois. Tak rela stay masih hati ini teriris. Kau mantan terburuk yang pernah ada. Hanya sama nyesal semua pernah tinggal. Kau bahagia dan lupakan saat karena dia. Kau tinggalkan sah yang setia, itu semua karena dia. Maafkan saya yang tak sempurna. Maafkan saya yang tak berguna. Sesulit sa kondisi tapi setidaknya ada usaha yang buat sa bertindak. Penuhi tiap detail semua yang kau dambakan. Tapi kian sa kalah sapu cinta terbelakang. Demikian dan kesekian, kau pu ego memaksa hingga sampai perhentian. Lepaskan kau tuk pergi biar kau dapat mengerti. Cinta butuh berkorban bukan harta harga mati, yeah. Seharap kau mengerti agar kau selalu dampingi. Namun kau memilih pergi, kini saya mulai sadari bahwa kau tak bisa bertahan selamanya. Cinta kau tinggalkan dan kau berpaling kepada dia. Saya tahu bahwa saya tak bisa untuk ikuti setiap kopu ini itu tak bisa saya penuhi. Lihat kemari mana kau janji cepat tepati. Kau akhiri apa yang sudah torang mulai. Kau dapat kau bahagia dan lupakan saya karena dia. Kau tinggalkan saya yang setia, itu semua karena dia. Maafkan saya yang tak sempurna. Maafkan saya yang tak berguna. Kau sudah patah, cuba aja. Dan lupakan saya karena dia. Kau tinggalkan saya yang setia, itu semua karena dia. Maafkan saya yang tak berguna.